Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, berhubung ustazuna Abu Sufyan Al-Musi hafizahullah ta'ala, beliau berhalangan hadir pada sore hari ini, barakah fikum, maka seperti biasa dalam rangka mengisi kekosongan waktu, kita gunakan untuk membaca satu dua ayat, satu dua hadis dalam rangka mengikuti jejak para nabi dan para rasul, yakni mujalasatul ilmi, bermajelis ilmu. Maka pada sore hari ini pembahasan yang akan kita bahas adalah terkait tafsir. Tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-30. Kita ambil dari tafsir Muyassar, tafsir yang ditulis oleh sejumlah para ulama Saudi Arabia yang kemudian direkomendasikan oleh Mufti Kerajaan Saudi dan juga Menteri Agama, barakallahu fikum, yang mana ini diambil dari banyak tafsir ringkas namun barakallahu fikum padat. Pembahasan sore hari ini bertemakan tentang khalifah, penguasa di muka bumi setelah bangsa jin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30. Barakafikum. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Rabbmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah, penguasa di muka bumi. Qalu, maka para malaikat menimpali. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Apakah engkau ya Allah akan menjadikan di muka bumi itu makhluk yang akan melakukan kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami para malaikat senantiasa bertasbih dengan memujimu, dengan mensucikanmu. Ini respon dari para malaikat. Maka barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menyatakan, sesungguhnya aku lebih tahu tentang apa yang kalian tidak ketahui. Barakallahu fikum. Imam, tak tolong ambilkan tablet tangan kasur. Disebutkan dalam tafsir, wadkur ayyuhar rasul, dan sebutkanlah, sampaikanlah wahai rasul, linnas kepada manusia, hina qala rabbuka lil malaikah, tatkala Rabbmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi qauman yakhlufu ba'duhum ba'da li imaratiha. Allah menyatakan, yang disebutkan dalam tafsirnya, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi sebuah kaum yang mana sebagiannya akan digantikan oleh generasi berikutnya untuk memerintah mereka. Qalat, maka para malaikat merespon, ya Rabbana alimna wa arsyidna mal hikmatu fi khalqi haula. Wahai Rabb kami, ajarkan kepada kami dan bimbinglah kami, apa hikmah dari penciptaan mereka semua, yakni khalifah yang akan Allah jadikan di muka bumi. Ma'a anna min sya'nihim al-ifsadu fil ardi wa iraqatid dima' zulman wa udwanan wa nahnu tu'a amrik. Dalam keadaan sebelum adanya khalifah, keadaan mereka yakni bangsa jin sebelum Nabi Adam alaihissalam, barakafikum, Allah ciptakan kemudian turun ke bumi. Bumi ini ya, menurut asar yang sahih wallahu alam, telah dikuasai oleh bangsa jin. Dalam keadaan sungguhnya ya, keadaan mereka sebelum khalifah yang akan Allah turunkan, Allah kuasakan ke muka bumi, melakukan kerusakan di muka bumi. Dan mengalirkan darah, menumpahkan darah, zulman, secara zolim, wa udwanan, dan karena permusuhan yang satu dengan yang lainnya. Wa nahnu tau'u amrik, sementara kami adalah makhluk yang senantiasa taat kepadamu, perintahmu. Nunazzihuka at-tanziha al-la'iqa bihamdika wa jalalika. Sementara kami senantiasa membersihkan engkau ya Allah dengan apa yang layak untuk engkau dengan memuji dan memuliakan engkau. Wa numajjiduka bikulli sifatil kamal wal jalal, dan kami senantiasa ya mensucikan semua sifat-sifat kemuliaanmu dan keagunganmu. Qaulallahu lahum, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada para malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun minal maslahatir rajihah fi khalqihim. Sesungguhnya aku mengetahui, lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui berupa maslahat, kemanfaatan ar-rajihah yang dominan tentang penciptaan mereka. Ya, penguasa-penguasa di muka bumi yang akan menggantikan bangsa jin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah barakakum. Disebutkan oleh Asy-Syaikh bin Bas rahimahullah terkait tafsir Al-Baqarah ayat ke-30. Beliau menyatakan al-ayatul karimah tadullu ala anna Allah jalla wa ala ja'ala hadzal insan huwa Adam alaihi salatu wassalam khalifatan fil ardi amman kana fiha min ahli al-fasad wa adamil istiqamah. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya Allah jalla wa ala telah menjadikan manusia ini, yakni Nabi Adam alaihi salatu wassalam, sebagai khalifah, penguasa di bumi. Menggantikan penguasa yang sebelumnya tinggal di bumi, mereka-mereka yang melakukan kerusakan dan tidak istiqomah di atas perintah Allah. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, di dalam kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, terkait kisah Nabi Adam alaihissalam disebutkan, barakallahu fikum, tentang penguasa bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kanatil jinnu qabla Adam bi alfai amin fasafakud dima faba'asallahu ilaihim jundan minal malaikah fataraduhum ila jazairil buhur. Barakafikum. Kata Abdullah ibn Umar, dulu bangsa jin menguasai bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam 2000 tahun sebelumnya, atau selama 2000 tahun. Ada yang mengatakan sebelum 2000 tahun Nabi Adam alaihissalam diturunkan. Ada yang mengatakan berkuasa selama 2000 tahun. Insya Allah yang rojih tinggal di bumi kurang lebih 2000 tahun. Fasafakut dima, akhirnya mereka barakafikum mengadakan kerusakan di muka bumi, berperang di antara mereka sendiri, menumpahkan darah cara zolim dan karena permusuhan. Faba'asallahu ilaihim jundan minal malaikah, maka dikarenakan mereka keluar dari perintah Allah untuk hidup rukun, damai, tidak melakukan kerusakan di muka bumi, beribadah kepada Allah, namun mereka membantah, mereka membangkang, maka Allah utus kepada mereka tentara-tentaranya dari kalangan para malaikat. Fataraduhum ila jazairil buhur, kemudian terusir sampai ke samudra. Sampai ke samudra. Ada yang dibunuh, ada yang diusir sampai ke samudra. Sampai ke laut. Oleh karena itu barakah fikum disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah terkait tempat tinggal iblis dan bala tentaranya. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, arsyu iblis alal bahri, singgasananya iblis ada di atas laut. Ya, laut yang mana? Laut Tuban atau laut yang mana? Wallahu a'lam. Ya ba'athu sarayahu fi kulli yaum yuhtinunan nas, setiap hari iblis mengutus pasukan-pasukannya untuk memfitnah manusia. Dikirim ke darat untuk memfitnah, mengganggu supaya malas sholat, mengganggu supaya malas taklim, mengganggu supaya tidak berbakti pada orang tua, supaya ada pertengkaran suami istri dan lain-lain. Fa'adzomuhum indahu manzilatan, ya, aftinuhum linnas atau aftanuhum linnas. Maka pasukan yang paling besar derajatnya di sisi iblis adalah yang paling besar fitnahnya, yang paling besar jasanya dalam memfitnah manusia. Maka barakah fikum, laut, samudra, disitulah singgasananya iblis. Ya, disitulah kerajaannya iblis. Laknatullah alaih. Barakah fikum. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah ini, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan adanya khalifah di muka bumi pengganti bangsa jin, para malaikat yang tidak tahu maksud dan tujuan untuk apa mereka diciptakan, barakah fikum, maka para malaikat menyampaikan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat. Namun sebagian pihak menyatakan dan memberikan komentar dengan komentar yang negatif, bahwasanya ucapan para malaikat menimpali ucapan Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah akan memberikan, akan membuat, menguasakan bumi dengan khalifah. Ya, dianggap barakah fikum bahwasanya para malaikat itu membangkang, mendemo. Dalam keadaan para malaikat kita semua tahu memiliki perangai, memiliki sifat-sifat yang mulia. Sebutkan dalam surat At-Tahrim, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat At-Tahrim ayat ke-6 insyaallah. Para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan. Mereka selalu akan pasti melaksanakannya. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Beliau menyatakan, faqalatil malaika sa'ilin ala wajhil istiksaf wal isti'lam an wajhil hikmah la ala wajhil i'tirad wat tanaqqus li bani Adam wal hasadi lahum kama qad yatawahhamuhu ba'du jahalatil mufassirin. Kata beliau, ucapan para malaikat di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30 itu adalah pertanyaan dalam rangka istiksaf. Istiksaf itu mencari tahu, mencari kebenaran tentang hikmah ya penciptaan khalifah. Bukan dalam rangka untuk iktirad, menentang atau merendahkan Bani Adam, bukan. Atau dalam rangka hasad, juga bukan. Barakallahu fikum. Dan ini adalah bantahan bagi sebagian ahli tafsir yang bodoh tentang tafsir ini. Ini kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau bermadhab Syafi'iyah. Barakallahu fikum. Jadi ada ahli tafsir yang mengatakan bahwasannya para malaikat ini menentang. Ya. Kemudian hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Makanya ya, berupaya supaya Allah tidak menciptakan khalifah. Ini salah. Padahal yang benar istiksaf dan istiqlam. Dalam rangka meminta pencerahan, mencari tahu apa hikmah di balik itu semua. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami senantiasa bertasbih kepadamu dengan memujimu ya Allah dan memuliakanmu serta mensucikan. Di sini disebutkan dalam tafsir bikulli sifatil kamal wal jalal, mensucikan sifat-sifat Allah yang mulia, sifat-sifat Allah yang sempurna. Di antara para malaikat Allah adalah malaikat-malaikat yang senantiasa ya rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di langit setiap hari semenjak Allah menciptakan mereka, para malaikat itu 70.000. Ya. Rukuk sujud memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali berganti lagi dengan 70.000 yang lain dalam keadaan dengan malaikat yang berbeda. Terus sampai hari kiamat. Berarti berapa jumlahnya para malaikat? Belum lagi para malaikat yang lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan terkait hikmah penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah menyatakan barakallahu fikum, Faqalat maqalat, maka para malaikat telah mengatakan apa yang telah dikatakannya tentang hikmah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Fa akhbarahumullahu subhanahu wa ta'ala bi annahu ya'lamu ma la ta'lamuhul malaikah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada mereka para malaikat tentang sesuatu yang Allah ketahui namun para malaikat tidak mengetahuinya. Wa anna hadzal khalifatu wa anna hadzal khalifata yahkumul ardo bi syar'illah wa dinillah. Maka khalifah di muka bumi ini, barakafikum, yakni Nabi Adam alaihissalam, akan menghukumi penduduk bumi ketika beliau tinggal di situ dengan syariat Allah dan dengan agama Allah. Berbeda dengan bangsa jin yang sebelum beliau. Wa yansuru dakwah ila tauhidihi, dan akan menyebarkan dakwah supaya manusia mentauhidkan Allah, wal ikhlasi lahu atau wal ikhlasa lahu, dan menyebarkan dakwah berupa supaya manusia ikhlas kepada Allah, wal imani bihi, dan dakwah berupa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakadza dzurriyyatuhu ba'dahu yakunu fihimul anbiya. Oleh karena itu, keturunan yang terlahir dari Nabi Adam alaihissalam ada di antara mereka yang menjadi para nabi. Wa yakunu fihimur rusul, ada yang menjadi para rasul. Para ulama terkait makna nabi dan rasul ada yang menyatakan sama. Ada yang menafsirkan kalau nabi itu wahyu yang didapat hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk kaumnya. Sementara rasul, rasul itu untuk kaumnya, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Namun pengertian ini dikritik oleh ulama yang lainnya. Karena ada hadis yang mengatakan, tidaklah nabi, tidaklah seorang nabi sebelumku, illa kana amarahullahu ayya'murah ma ya'lamu lahum. Melainkan Allah perintahkan untuk menyampaikan kepada manusia apa yang telah diketahuinya. Maka barakafikum, nabi itu juga sama dengan rasul. Menyampaikan dakwah bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi kepada orang lain. Maka perbedaan dari ucapan para ulama yang paling mendekati kebenaran, perbedaan nabi dan rasul, kalau persamaannya sama-sama laki, gak ada nabi perempuan, sama-sama merdeka, sama-sama mendapatkan wahyu dari Allah, hanya saja perbedaannya, kalau nabi melanjutkan syariat nabi sebelumnya, kalau rasul mendapatkan syariat baru dan terkhusus diutus kepada kaum yang rusak. Kalau nabi melanjutkan kaum sebelum, melanjutkan syariat sebelumnya, tidak diutus pada kaum yang rusak. Oleh karena itu, Nabi Nuh alaihissalam adalah awwalu rasulin, rasul yang pertama yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum yang rusak. Antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh alaihissalam sebelum beliau diutus, tidak ada kesyirikan di muka bumi. Awal mula munculnya kesyirikan di muka bumi adalah di zamannya atau terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya Allah utus Nabi Nuh alaihissalam. Barakafikum. Menjadi nabi belum tentu menjadi rasul. Kalau rasul sudah tentu nabi. Ya. Barakafikum. Wa yakunu fihimur rusul, dan di antara keturunan Nabi Adam alaihissalam adalah para rasul, wal akhyar, dan orang-orang pilihan, wal ulama, dan para ulama, was salihun, dan orang-orang saleh, wal ibad, ya, wal ibad al mukhlasun, atau al-mukhlisun, dan hamba-hamba Allah yang ikhlas. Maka barakah fikum, semuanya itu ya tahkimu bisyariatihi, tahkimu syariatihi, menghukumi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amru bima amara bihi, dan memerintahkan manusia dengan apa yang Allah perintahkan. Wan nahyu amma nahya anhu, dan melarang dari apa yang Allah larang. Maka barakah fikum, di antara hikmah penciptaan Nabi Adam alaihissalam adalah adanya kebaikan. Ya, adanya kebaikan yang nampak. Barakah fikum. Asy-Syaikh atau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Qasasul Anbiya mengatakan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu tentang apa yang tidak kalian ketahui wahai para malaikat, beliau menyatakan, a'lamu minal maslahatir rajihah fi khalqiha ula ma la ta'lamun, aku mengetahui adanya maslahat yang sangat besar dengan penciptaannya mereka semua ini. Yakni Nabi Adam beserta keturunannya. Apa itu? Sayujadu minhumul anbiya, akan didapati dari keturunan Nabi Adam sebagai para nabi. Wal mursalun, sebagai para rasul. Wasiddiqun, orang-orang yang jujur. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Wassalihun, dan orang-orang soleh. Ini yang tidak diketahui oleh para malaikat. Muncul dari Nabi Adam alaihissalam, ya, hamba-hamba Allah pilihan. Barakah fikum. Maka para nabi dan para rasul lebih afdol daripada as-siddiqun, orang-orang yang jujur keimanannya, seperti Abu Bakar as-siddiq. Maka as-siddiqun lebih afdol daripada asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid, maka tidak ditanya nanti di alam kubur. Tidak mendapatkan fitnah kubur. Bebas dari fitnah kubur. Maka secara otomatis kata para ulama, orang-orang yang jujur keimanannya, siddiq, maka mereka akan terbebaskan pula. Adapun para nabi dan para rasul juga terbebaskan dari fitnah kubur. Wassalihun, adapun orang-orang soleh, ya, mereka bertingkat-tingkat. Kewalian mereka itu bertingkat-tingkat. Maka mereka derajatnya itu di bawah syuhada, di bawah siddiqun, di bawah para nabi dan para rasul. Maka apa yang dikatakan sebagai atau yang disebut sebagai para wali, maka misalkan mereka itu soleh, maka mereka derajatnya itu masih di bawah syuhada, masih di bawah as-siddiqun, intinya di bawah para sahabat dan di bawah para nabi dan para rasul, bukan lebih afdol dari mereka itu semuanya. Barakallahu fikum. Dalam surat An-Nisa, barakah fikum, surat An-Nisa pada ayat yang ke-69, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ikhlas, ittiba'ur rasul, amalannya sesuai bimbingan Rasul, kemudian meninggal di atas dua perkara tersebut, ikhlas dan ittiba, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat dari kalangan para nabi, as-siddiqin, kemudian orang-orang jujur keimanannya, kemudian as-suhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang soleh. Wahasunna ulaika rafiqo, maka mereka itu semua, empat pihak tersebut, adalah sebaik-baik teman. Adalah sebaik-baik teman. Barakafikum. Maka ikhwani wa aktifillah rahimani wa rahimakumullah, faedah yang bisa diambil dari tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-30, faedah yang pertama, barakafikum, bahwasanya ayahnya, bapaknya manusia adalah Nabi Adam alaihissalam. Karena dalam tafsir disebutkan khalifah di sini, ya, sebuah kaum yang berasal dari satu orang, Nabi Adam alaihissalam. Maka manusia itu bukan dari perubahan, ya, manusia purbakala seperti monyet, kemudian berubah bentuk, kemudian menjadi sempurna. Barakafikum. Tujuan khalifah di muka bumi, ya, yang Allah inginkan adalah supaya menegakkan syariat Allah, menolong agama Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan sesuatu untuk berbuat kerusakan. Ya, ini hukum asal. Adapun, ya, apabila mereka berbuat kerusakan, ini adalah takdir yang lainnya. Kemudian faedah yang berikutnya, penghuni bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam, sebelum manusia, adalah bangsa jin. Barakafikum. Kemudian mereka diperangi oleh para malaikat sebagai tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan melakukan kerusakan di muka bumi. Barakafikum. Di antara kerusakan yang dilakukan adalah menumpahkan darah, menghalalkan darah yang satu dengan yang lainnya, yang mana ternyata ini terjadi. Sebagaimana yang pernah kita dengar tentang kisahnya Qabil yang membunuh Habil. Barakafikum. Apakah Qabil yang membunuh Habil ini kafir? Maka barakafikum dijawab oleh para ulama, di antaranya Syekh bin Bas rahimahullah dan ulama yang lain, berdasarkan riwayat atau asar dari Ibnu Abbas, bahwasanya antara Nabi Adam alaihissalam sampai sebelum adanya kesyirikan di zaman Nabi Nuh, semua penduduk di muka bumi ketika itu berada di atas tauhid. Namun bukan berarti tidak ada kemaksiatan atau dosa besar yang di bawah kesyirikan dan kufuran, tetap ada. Tapi mereka itu semua masih dalam agama tauhid. Barakafikum. Sebutkan di sini dalam Qasasul Anbiya halaman 39, ketika Qabil membunuh Habil, menumpahkan darah, dan ini adalah dosa pembunuhan pertama kali yang dilakukan oleh anak Adam, maka Qabil ini menanggung dosa pembunuhan setelahnya dari keturunan Nabi Adam sampai hari kiamat, dikarenakan dia yang pertama kali memberikan contoh pembunuhan. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan juga Al-Imam At-Tirmidzi, hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, "La tuqatalu nafsun zulman illa kana 'ala bani Adam al-awwal kiflun min damiha, li'annahu kana awwala man sannal qatla." Tidaklah sebuah jiwa dibunuh secara zalim melainkan atas anak Adam yang pertama kali melakukannya, yakni Qabil. Dia menanggung dosa ya pembunuhan tersebut terus sampai hari kiamat, dikarenakan dia adalah orang yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Barakafikum. Oleh karena itu, kemaksiatan apabila orang memberi contoh, maka dia juga menanggung dosa orang yang mencontohnya. Sebaliknya, orang yang menjadi pelopor kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala secara sempurna dari orang yang mengikutinya, mengikuti kebaikan tersebut. Barakafikum. Maka yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khalifah di muka bumi itu adalah pelopor kebaikan. Ya, ya kita-kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah terdepan dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membela agama Allah itu dengan mempelajari agamanya, sehingga kita bisa ikhlas dalam beragama. Ya. Mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan, menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan keluarga serta orang lain. Ini ikhlas dalam belajar. Kemudian mengamalkan. Kemudian mendakwahkan, membela. Membela dengan tulisan. Membela dengan ucapan. Barakafikum. Itulah menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun titik tertingginya adalah jihad fisabilillah melawan orang-orang kafir. Kafir harbi yang memerangi kaum muslimin dan memerangi agama Islam. Barakafikum. Kemudian faedah yang berikutnya, para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tugas yang sangat sempurna, yang sangat terpuji. Di antaranya adalah selalu beribadah kepada Allah, selalu bertasbih, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakafikum. Kemudian faedah yang terakhir, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Barakafikum. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. Maka dengan penciptaan khalifah di muka bumi, yang Allah inginkan adalah ibadah dari mereka. Ketika Nabi Adam alaihissalam di awal-awal penciptaannya belum ditiupkan ruh atau belum diberikan ruh pada jasad beliau, ketika beliau masih tegak dengan fisik yang sempurna, para malaikat dan iblis, ketika itu iblis ada di surga, terkejut dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Karena berbeda. Para malaikat biasa dilihat oleh iblis. Bentuknya seperti apa? Terbuat dari nur, cahaya. Para malaikat pun biasa melihat iblis. Bentuknya seperti apa? Dan terbuat dari nar, api. Namun Nabi Adam alaihissalam ini berbeda dari keduanya. Maka kedua makhluk ini, para malaikat dan iblis, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau, terkejut. Ya. Kemudian barakallahu fikum, iblis yutifu. Ya. Mengelilingi Nabi Adam alaihissalam. Dipukul-pukul, ternyata berbunyi. Karena memang terbuat dari turab, tanah liat. Ya. Nabi Adam alaihissalam terbuat dari tanah. Adapun setelah beliau, seperti kita-kita ini, min alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Apa alaq? Ah, bukan. Nutfah kalau status mani. Apa alaq? Surat Al-Alaq, apa artinya? Ada yang tahu? Hah? Daging. Segumpal? Segumpal darah. Segumpal darah berasal dari nutfah mani. Maka, barakallahu fikum, kita itu tercipta dari setetes air mani. Maka air mani menurut pendapat yang paling rajih adalah suci. Maka kita diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang suci. Barakallahu fikum. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam dilihat oleh iblis, iblis masuk melalui rongga yang paling depan mulut, ternyata tembus ke lubang belakang. Akhirnya iblis tahu tentang kelemahan Nabi Adam alaihissalam wa dzurriyyatuhu dan keturunannya. Annahu khalqun la yatamalak. Bahwasanya Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya ini khalqun la yatamalak, makhluk yang tidak bisa menahan hawa nafsu. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama, makna dari khalqun la yatamalak dalam mukhtasar talkhis Al-Imam Az-Zahabi, la yamliku nafsahu wa yahbusuha atau wa yahbasuha anis syahawat, yakni tidak bisa menguasai jiwa, selalu kalah dan tidak mampu menahan syahwat. Ini hukum asal manusia. Oleh karena itu barakallahu fikum, kita manusia memiliki rongga, rongga depan sampai belakang, berarti kita mudah lapar. Maka godaannya adalah harta. Maka benarlah sabda Nabi bahwasanya fitnah umatku yang paling besar adalah harta dan wanita. Barakallahu fikum. Maka tidak jarang mereka-mereka mencari harta dengan cara yang haram. Riba. Ya, korupsi, mencuri, dan lain-lain. Barakallahu fikum. Inilah hakikat kita semua. Maka barakallahu fikum, senjata terkuat yang tidak dimampui oleh iblis adalah ikhlas kepada Allah. Ketika iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, membangkang, ya, maka sebelum diusir, iblis mengatakan, la'uqwiyannahum ajma'in. Aku akan menyimpangkan, menyesatkan semua keturunan Adam, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali terkhusus untuk hamba-hambamu yang ikhlas, kami, saya tidak mampu. Ikhlas. Maka ikhlas itulah tauhid. Yang namanya ikhlas menjauhkan ibadah dari noda-noda syirik besar dan syirik kecil. Kata para ulama, sebagaimana menimpali hadis Nabi, ya, fitnah yang paling aku takutkan menimpa kalian, kata Nabi, asyirkul asghor, adalah syirik kecil. Nabi menyatakan kalian, para sahabat, berarti orang-orang soleh, para sahabat ini tidak ditakutkan oleh Nabi menyembah berhala, pakai jimat-jimat, tidak. Tapi urusan hati yang ditakutkan oleh Nabi. Riya, sum'ah, kan gak nampak. Maka syirik kecil ini dominan, ya, mengintai orang-orang soleh, orang-orang yang rajin ibadah. Adapun syirik besar, rata-rata itu mengintai orang-orang awam yang gak ngerti tauhid, ya. Mau bangun rumah, harus ngasih syarat ini dan itu, ya. Masang jimat ini, panganan ini, dan lain-lain. Maka barakafikum, syirik kecil itu banyak ragamnya. Ada riya, beribadah, menampakkan ibadah namun niatnya adalah mendapatkan pujian dari selain Allah. Kalau pujian kepada Allah, untuk Allah, dari Allah, ini bukan riya, ikhlas. Semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah, maka ini ikhlas. Tapi kalau niatnya sudah mendapatkan keridhaan, pujian manusia, maka ini riya. Kalau sum'ah, memperdengarkan amalan, menceritakan saya sudah ini dan itu, supaya mendapatkan pujian manusia. Termasuk riya, termasuk syirik kecil adalah hubbus syuhrah, mencintai ketenaran, senang dengan kedudukan, mengejar, ya, barakallahu fikum. Tapi kalau kedudukan berupa keridhaan di sisi Allah, beramal supaya dekat dengan Allah, derajatnya semakin naik, maka inilah ikhlas. Barakafikum. Yang terakhir barakafikum, ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Mi'raj, ya, Mi'raj yakni naik ke langit untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, lamma marra bi Adam wa huwa fis sama'id dunya, tatkala beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam di langit yang pertama, langit dunia. Ini para nabi itu ada yang rohnya ada di langit. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam ada di langit tertinggi, langit yang ketujuh, rohnya. Adapun Nabi Isa alaihissalam, roh dan jasadnya ada di langit. Ada yang menyatakan di dua. Adapun nabi-nabi yang lain, ada yang mengatakan rohnya saja, jasadnya di bumi. Ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam di langit kedua, qala lahu, Nabi Adam mengatakan kepada beliau, marhaban bil ibni soleh wan nabiyyi soleh, selamat datang untuk anakku yang soleh dan sebagai nabi yang soleh. Qala, kemudian Nabi menceritakan, wa idza an yaminihi aswidatun wa an yasarihi aswidah, di sebelah kanan Nabi Adam alaihissalam itu ada sejumlah orang, walau alam entah itu sama jasadnya, yang jelas seperti itu, wa an yasarihi aswidah, di sebelah kirinya juga sejumlah orang. Hadis ini sahih, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Fa idza nadzara an yaminihi dhahika. Kalau Nabi Adam alaihissalam melihat ke arah kanannya, beliau tertawa, senyum, bahagia. Wa idza nadzara an shimalihi baka. Namun apabila menoleh ke arah kiri, beliau menangis. Fakultu ya Jibril ma hadza. Maka aku katakan, kata Nabi kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa ini? Qala, Nabi menjawab, hadza Adam. Ini adalah Adam. Kemudian setelah itu kan memberikan ucapan selamat. Wa haula nasmu banihi. Sementara yang ada di kanan dan kirinya itu adalah jiwa-jiwa dari keturunan-keturunannya. Fa idza nadzara qibla ahlil yamin wa hum ahlul jannah dhahika. Kalau Nabi Adam ini melihat ke arah kanannya, beliau tertawa dikarenakan yang kanannya itu adalah penduduk surga, calon penghuni surga. Wa idza nadzara qibla ahli syimal wa hum ahlun nar baka. Apabila beliau melihat ke arah kiri, beliau menangis karena yang dilihatnya itu adalah keturunannya, calon penghuni neraka. Ikhwani wa aqtifillah rahimani wa rahimakumullah. Maka khalifah di muka bumi, Nabi Adam beserta keturunannya, selain orang-orang pilihan, maka banyak juga yang mereka adalah musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Tidak semua ya yang hidup di muka bumi ini mukmin muslim, ya malah kebanyakannya adalah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka inti dari pertemuan kita hari ini adalah barakafikum, kita mengingat ya bahwasanya Allah menciptakan manusia di muka bumi ini untuk maslahat yang rajihah, yang dominan. Ya. Maslahat yang dominan yakni beribadah kepada Allah, ikhlas, ittiba, kemudian membela agamanya, ya, menyebarkan dakwahnya dan lain-lain. Ini yang belum diketahui oleh para malaikat sebelumnya. Barakafikum. Maka kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah atau yang berupaya mengikuti ahlu sunnah wal jamaah, maka hendaknya kita menjadi khalifah di muka bumi yang benar-benar akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi orang-orang yang kemudian saat Nabi Adam alaihissalam menoleh ke kanan, ya, bersama dengan mereka-mereka menjadi calon penghuni surga. Amin. Tayyib, mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hifdzakumullah barakatuh.